bahwasannya yang namanya akhlak adalah kumpulan sifat-sifat, ya, kumpulan sifat-sifat. Jadi kalau misalnya di jasad ini seseorang dikatakan cantik, bukan seperti ceritanya orang yang naik bis. Ada satu orang naik bis, mungkin jenengan pernah ngalami ya, mungkin di depannya ini seorang wanita naik bis, di depannya ada seorang wanita yang baru masuk duduk, ya baru masuk duduk, tapi dia nggak lihat, ya nggak lihat waktu masuknya itu. Kemudian dia lihat ke depan, tuh kok ada wanita cantik ini. Dilihat rambutnya warnanya hitam, ya hitamnya tuh hitam beneran gitu. Kemudian dia lihat lagi kuningnya, warna kulitnya adalah kuning-kuning langsat, yang kuning yang indah. Dilihat lagi giginya mici timun. Ya bu, kalau orang Jawa itu kalau giginya mici timun cantik enggak? Cantik. Kalau giginya sejagung-jagung, bukan sebiji jagung, sejagung-jagung. Ya. Kemudian dilihat hidungnya juga proporsional sesuai dengan wajahnya. Matanya ternyata bola matanya itu warnanya seperti siwernya kucing yang indah itu ya. Yang indah. Nah, dia lihat ini wanita cantik benar nih. Badannya Masya Allah, bodinya kata anak muda aduhai. Saya juga agak mudeng, bodi yang aduhai itu yang bagaimana? Ya, kenapa juga disebut aduhai ya? Enggak ngerti ya sebabnya seperti apa. Nah, ketika melihat ada wanita yang seperti itu, kontan dia ngomong, ini cantik ini wanita. Wanita ini cantik. Kemudian bis ini berhenti di halte. Wanita itu turun. Ketika wanita itu turun, mohon maaf tanpa mengurangi kemuliaan seseorang, tapi ini kita bicara masalah fisik ya. Bicara masalah fisik. Ketika wanita itu turun, ternyata kedua kakinya enggak ada. Kira-kira jadinya cantik atau kurang cantik? Kurang cantik, ya. Ada lagi orang ketemu wanita, posturnya Masya Allah, ya, wajahnya luar biasa. Pokoknya serba aduhai lah. Cuman begitu ngomong, beruk-beruk. Teriak-teriak keras gitu ya. Omongannya tuh keras, didengar gak enak. Kira-kira cantiknya hilang gak itu? Cantiknya juga hilang. Ternyata cantik itu secara zahir adalah kumpulan dari sifat-sifat mulia secara fisik. Rambutnya indah, matanya indah, telinganya juga bagus, ya hidungnya, mulutnya, bibirnya, giginya, badannya, kemudian suaranya. Itu kalau dikumpulkan jadi satu indah semua, dikatakan cantik. Begitu pula akhlak. Akhlak kita ini, kita dikatakan berakhlak mulia, bukan dilihat dari satu sisi. Rasulullah SAW itu beliau akhlaknya mulia. Dan bukan sekedar mulia, sampai turun Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang agung. Jadi budi pekerti Rasulullah SAW itu di atasnya mulia. Kenapa? Semua kemuliaan sumbernya dari Rasul. Jenengan ketemu orang dermawan, yang dermawan itu enggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW. Jenengan ketemu orang yang pemaaf, maka orang yang pemaaf itu sehebat apapun tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Semua sifat kebaikan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut Rasul akhlaknya sangat agung. Nah, dilihat bukan cuma satu sisi, tapi dari banyak sisi. Nah, kemarin kita udah belajar yang seperti itu. Dikatakan akhlaknya mulia kalau pada dirinya berkumpul sifat-sifat mulia. Dikatakan akhlaknya tercela kalau pada dirinya berkumpul sifat-sifat yang tercela. Nah, sekarang pertanyaan. Ada orang jelas akhlaknya suka ngapusi, suka berbohong, ya, tukang berbohong. Kemudian yang kedua, biasanya dulurnya ngapusi menipu. Ya, dia selain pembohong, dia juga penipu. Penipu ini sama pembohong bedanya apa? Kalau bohong mungkin tidak sampai tindakan kriminal. Kalau penipu itu udah pada kriminal. Sampai merugikan orang lain secara besar. Ini penipu. Kemudian ya ada orang yang punya watak udah penipu, pembohong. dia itu pendengki. Kira-kira jenengan punya tonggo seperti itu mau enggak, Bu? Penipu, pembohong, pendengki. Punya teman seperti itu mau enggak? Enggak mau. Padahal orangnya kaya, ganteng, pinter. Mau enggak? Enggak mau kan? Kenapa enggak mau? Karena orang ini di dirinya berkumpul sifat-sifat yang kurang mulia, yang tercela. Akibatnya orang ini disebut orang yang berakhlak tercela. Akhlaknya enggak baik. Ya, akhlaknya enggak baik. Pertanyaan, bisa enggak dirubah? Nah, ini akan kita bahas. Bisa enggak dirubah dari yang penipu menjadi dia penolong? Ya, dari yang dia pendengki, ya, dia jadi orang yang suka membantu orang lain, muji orang lain, pemuji dalam kebaikan. Dari yang pembohong jadi orang yang sangat jujur. Kira-kira bisa atau tidak? Sakit mboten, Bu? Bisa? Yang betul, Bu. Bisa. Itu bisa dirubah, cuman ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, ini syaratnya cuma satu, kesungguhan. Sungguh-sungguh. Syaratnya cuma satu, kesungguhan. Nah, saya akan bacakan sedikit saja, enggak banyak-banyak. Bu, saya mohon maaf kalau ibu-ibu saya buat contoh, boleh ya, Bu ya? Soalnya ini yang paling enak dibuat contoh dalam kasus ini adalah ibu-ibu. Bukan maksud untuk jelekkan jenengan loh, Bu ya. Enggak, cuman ini paling cocok buat ibu-ibu. Bu, pengen cantik atau enggak cantik, Bu? Enggak usah pengen, sudah cantik. Ya, tuh, kelihatan di TV sekarang tuh ibu-ibu tuh. Ya, pengen cantik, Bu ya? Ya. Kemudian pengen enggak, Bu, kalau badannya itu langsing yang bagus, pengen enggak? Pengen. Kalau rambutnya enggak putih melopok gitu, mau enggak, Bu? Enggak putih melopok, rambutnya hitam yang bagus itu, mau enggak? Mau. Terus kalau alis matanya naik ke atas, apa namanya itu? Hah, namanya apa itu? Alis mata itu kan ditekuk naik ke atas gitu kan, kayak ombak gitu ya. Kalau jenengan lihat orang selancar itu kan, selancar itu kan kena ombak naik ke atas. Itu kan ada ibu-ibu yang pakai apa itu? Apa itu namanya? Enggak tahu namanya. Namanya apa, Bu? Maskarak. Maskarak. Oh, maskara. Pakai maskara apa-apa. Wes, pokoknya biar alisnya itu hidupnya naik ke atas. Betul. Kemudian saya mau nanya. Wanita pengen tampil cantik. Jur basuki mawa. Pakai biaya enggak, Bu? Sekarang saya mau nanya sama bapak-bapak. Pak, andai kata ibu-ibu itu ngomong gini, Pak, mulai sekarang saya enggak mau lagi ke salon, saya enggak mau pakai eyeshadow, saya enggak mau pakai lipstick yang mahal-mahal, bedak yang murah-murah saja. Jenengan seneng toh, Pak? Pengeluaran berkurang ya? Seneng ya, Pak ya? Seneng. Tapi ibu-ibu enggak seneng. Ibu-ibu pengen berdandan. Udah gitu, makan, pilih lagi makannya. Benar enggak, Bu? Kalau pengen langsing, makannya milih enggak? Milih. Makannya semua dimakan atau hati-hati? Hati-hati. Biar apa? Biar badannya tidak gemuk. Oke. Sekarang saya mau nanya, dapatnya apa? Jenengan seminggu sekali krembat ke salon. Luar biasa. 2 hari sekali ikut senam aerobik. 2 hari sekali. Tiap malam ke kolam renang. Masya Allah, renang tiap malam. Dah, ternyata di empang belakang rumah. Ya kan? Tiap malam renang. Olahraga, TOP, BGT, SKL. Top banget sekali. Saat ditanya, yang dicari apa? Yang dicari apa, Bu? Tampil cantik, oke, ya kan? Kemudian badannya seger, sehat. Nah, coba sekarang ini saya balik bapak-bapak. Bapak-bapak yang suka ikut itu binarangka atau apa itu? Fitness ya. Fitness. Biar apa? Biar badannya keker, bentuk bagus ya. kemudian lari pagi di alun-alun atau di Manahan atau di mana gitu ya, biar juga badannya bagus. Sekarang coba ditanya, untuk apa? Saya maksud untuk apa tuh begini, jenengan nanti kalau mati itu cantiknya buat siapa? Bu, wajah jenengan yang jenengan poles, jangan sampai ada jerawat, begitu masuk kubur, wajah itu yang pertama kali nyium siapa, Bu? Tanah plus bolokurawanya. Betul enggak? Ya. Perut yang jenengan jaga, jangan sampai gemuk, kira-kira 3 hari, perut itu akan mengeluarkan apa? 4 hari, 5 hari, seminggu. Saya mau tanya sama dokter di samping saya, beliau berpengalaman. Kira-kira kalau 40 hari perutnya jadi apa, Dok? Busuk. Busuk. Busuk. Terus meledos enggak itu? Bahasa halusnya busuk. Nah, kalau udah busuk kira-kira yang di dalam belatung. Belatung keluar. Kemudian belatung yang keluar itu cuman keluar atau ikut makan dagingnya? Ikut makan dagingnya. Jadi jenengan selama ini jaga makan, jaga paras wajah, biar cantik dan lain sebagainya. Itu untuk siapa? Untuk cacing. Iya. Untuk siapa? Untuk cacing. Buat apa? Buat cacing. Jadi kira-kira pandai enggak manusia yang pergi dari satu kota ke kota yang lain cuma cari apa? Obat pelangsing, hasilnya untuk cari apa namanya kosmetik yang mahal, hasilnya wajahnya untuk cacing. Kira-kira itu pinter atau kurang pinter? Kalau fokusnya cuman itu, fokusnya cuman itu, kurang pinter. Sekarang saya balik bertanya biar kita ngerti ya. Kalau udah kita masuk kubur, kita masuk kubur, mohon maaf ya, mohon maaf. Yang paling penting di situ apa? Bapak-bapak masuk kubur, kira-kira paling penting dalam kubur apa, Pak? Ayo mikir, mikir semua. Masuk kubur yang paling penting apa? Amal soleh. Yang bisa menyelamatkan apa? Amal soleh. Nah, amal soleh ini sendiri, lihat tuh dalam hadis, ya. Innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum wa firat ukhra wa amalikum au kama qala sallallahu. Sesungguhnya Allah enggak lihat bentuk tubuh kalian, Allah enggak lihat paras wajah kalian, tapi Allah melihat ke hati kalian dan niat kalian. Pertanyaan saya untuk diri saya dan hadirin semuanya, selama ini kita merias wajah, kita olahraga, kita diet dan lain sebagainya cuman untuk memperbaiki sesuatu yang belas sama sekali tidak dilihat Allah, tidak dipandang Allah, tidak digubris oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, tidak dapat apa-apa dari Allah, yaitu jasad kita. Lah itu yang kita olah. Sedangkan setiap saat Allah melihat hati kita. Udah kita percantik belum? Lagi, Bu, nanya boleh ya, Bu ya? Yang dapat sudah dapat unjukan monggo diunjuk. Udah saya mulai biar yang lain ikut-ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kita atau saya mau keluar, bangun tidur, kemudian ngapunten ya, contohnya agak gak enak ini. Bangun tidur, kebetulan hari itu capek lelah, ngapunten, daripada saya ngasih contoh orang lain, biar saya sendiri aja yang buat contoh ya. Saya ngiler. Ngilernya agak banyak, 3 liter gitu kira-kira. Ya, ngompol iler gitu kan. Udah glewer, wajah, badan ya, kena iler semua. Kemudian mata, karena capek, lelah gitu, kemudian keluar belek. Kemudian saya jalan keluar gitu, kira-kira saya malu enggak? Jenengan kalau begitu malu enggak? Keluar atau ke kamar mandi dulu? Ngapain kamar mandi? Basuh wajah, bersihkan badan. Kemudian sisiran atau acak-acakan? Terus baru keluar. Kenapa seperti itu? Karena kalau gak seperti itu, dilihat orang jelek, dilihat orang gak enak, dilihat orang bau, hasilnya malu. Kenapa malu? Sebab yang begitu nanti akan digunjing, yang begitu nanti akan dicacat, yang begitu nanti akan dicela, yang begitu nanti akan diremehkan oleh masyarakat. Akhirnya dia merasa malu kalau sampai dibegitukan. Makanya dia masuk kamar mandi pakai sabun, sisiran, pakai baju yang rapi, wajahnya ini udah seger, baru keluar ketemu masyarakat. Betul atau betul? Karena malu. Malu diapain? Malu dipandang. Pandang siapa? Temennya, tetangganya, kenalannya, bahkan orang yang tidak kenal. Betul atau betul? Pertanyaannya, Allah lihat gak itu jasad kita? Allah Maha lihat, tapi sama Allah enggak dilihat. Bukan itu yang dilihat sama Allah. Allah yang lihat hati kita bagaimana. Nah, buat apa kita dandan rapi-rapi? Bukan sia-sia ya, tapi buat apa kita dandan rapi-rapi? Wajah dibaguskan, ya kan? Rambut diindahkan, jilbab dibuat sebaik mungkin. Bukan sia-sia, bukan sia-sia. Tapi hatinya membusuk banyak belatung. Kira-kira Allah lihatnya jijik enggak itu? Nah, kalau udah Allah lihatnya jijik, kira-kira dilihat lagi sama Allah enggak? Tidak dilihat dengan rahmat, dilihatnya dengan apa? Jenengan kalau misalnya ada barang yang menjijikkan, mau megang enggak? Ya kan? Kemudian melihatnya dengan pandangan bagaimana? Gilo, nyingkir gitu ya. Dan minta sama orang agar disingkirkan atau didekatkan? Disingkirkan. Mau enggak kita nanti disingkirkan oleh Allah? Mau? Tidak mau? Tidak mau kan? Sepakat semua tidak? Tidak mau. Berarti apa dalam hidup ini seharusnya sebelum kita berdandan secara lahiriah, yang harus didandani, dipercantik, diperindah, dijadikan wangi, dijadikan manis, cakep, pertama kali apa kita? Hati kita, betul? Pertanyaannya, sudah belum? Punya semangat? Sudah belum punya semangat? Atiku. Udah punya semangat gitu belum? Contoh tuh semangatnya remaja. Keluar jerawat satu, bingung. Betul enggak? Keluar jerawat satu, bingung. Tanya sama temannya, ini obat jerawat apa? Ojo dipites, engkau bolong. Bingung. Kenapa? Karena enggak mau wajahnya lobang-lobang seperti Ustadz Novel. Kalau Ustadz Novel, ini wajahnya banyak bekas jerawat. Soalnya dulu kalau saya jerawatan, orang gagas. Mau jerawat berapa ya karepmu, karena enggak pernah mikir. Lah ini anak remaja biasanya keluar jerawat satu bingung, apalagi dua, apalagi tiga, bingung dia. Kenapa? Tidak mau wajahnya jadi kurang cakep. Pertanyaan saya, udah punya semangat gitu belum untuk hati kita? Udah belum? Pengen, sekarang mulai pengen ya. Coba bayangkan kalau jenengan ketemu orang, saya mau ngajak mikir semua ya. Jenengan ketemu satu orang, orangnya seger, habis mandi, pakaiannya rapi, wajahnya penuh senyum, aromanya wangi. Ketemunya senang enggak? Senang. Diajak ngobrol senang enggak? Diajak duduk-duduk senang enggak? Nah, bayangkan kalau Allah lihat saya, Allah lihat Anda, kemudian Allah lihat kita, ternyata hati kita seseger itu. Kira-kira Allah senang enggak lihatnya? Nah, kalau Allah sudah senang lihatnya, kira-kira kita diajak ngobrol enggak sama Allah? Dalam bahasa artinya dikasih rahmat, dikasih ampunan, diangkat derajatnya, dipanggil, diajak mampir ke rumahnya, didekatkan oleh Allah Ta'ala sedekat-dekatnya. Kuncinya di mana? Memperindah hati. Pertanyaannya, malam hari ini udah kroso belum kalau kita kesindir? Yang belum kroso kesindir tapi mikir, oh kai de'e kai. Oh yang begini tuh dia. Oh itu begini. Bukan saya. Yang begini paling bobrok hatinya. Dalam kondisi yang seperti ini gak bisa lihat hatinya. Tapi lihat hatinya orang lain. Padahal hati orang lain kita gak bisa lihat. Kalau hati kita sendiri kita bisa lihat nih gimana ini. Nah terus caranya bagaimana untuk ngukur? Ngukur hati kita ini kondisinya seperti apa? Kira-kira jenengan mau ngukur gak? Seberapa kira-kira parahnya kita? Saya mau ngajak naikkan cara pandang sedikit ya. Ini bukan masalah buruk, tapi saya mau ngajak jenengan semua naikkan cara pandangnya. Cara pandangnya dinaikkan. Hadirin semuanya, ini kita akan bicara agak serius. Jadi omongan saya ini dengarkan dengan pelan-pelan, karena ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah, tapi insya Allah jadimu mudah. Kemarin sudah saya sampaikan di kampus UNS, tapi akan saya ulas lagi di sini sedikit. Saya mau nanya, jenengan pernah kecewa? Sering. Sering kecewa? Pernah merasa tersakiti? Pernah. Kecewa, tersakiti, pernah? Terus merasa sakit hati pernah enggak? Pernah. Pernah, Bu? Sering. Coba saya mau nanya. Ini nanti saya nanya dan saya jawab betul atau salah ya. Orang merasa kecewa, satu di antaranya dibohongin. Betul. Orang merasa kecewa, satu di antaranya dikhianati. Betul. Orang merasa kecewa di antaranya tidak sesuai yang diharapkan. Betul. Pengennya tuh begini-begini, ternyata enggak begitu. Dia merasa kecewa. Orang merasa kecewa di antaranya adalah dibuang. Diacuhkan, dibuang. Kecewa enggak? Sakit hati enggak? Biasanya jawabannya di hati muncul begini kan? Di hati biasanya begini. Kurang apa aku ini? Ya enggak, Bu? Kurang apa aku ini? Kurang ajar? Bukan. Apa kurangnya saya? Saya udah begini. Kok dia membegitukan saya? Betul? Iya kan? Apa salah saya? Kok sampai dia itu membuang saya? Apa salah saya? Apa salah saya? Kok sampai dia itu mengkhianati saya? Betul atau betul? Nah, terus orang ini doa. Angkat tangan doa. Ya Allah, dia menyakiti hatiku ya Allah. Ya. Tolong ya Rob, ini dia enggak benar sama aku ya Allah. Coba direnungkan ya. Ini enggak salah. Tapi coba dilihat. Dari tadi yang diomongkan Allah atau dirinya? Coba. Bu, ini agak susah, tapi kalau jenengan paham, insya Allah cara pandangnya naik. Ya, cara pandangnya naik. Malam hari ini memang agak berat materinya. Materinya agak berat. Tapi kalau kita bisa paham, nanti cara pandang kita terhadap hidup berubah. Kita akan jadi bukan orang yang biasa lagi cara pandangnya, tapi cara pandang kita minimal pakai kacamatanya para wali. Ya semoga kita pakai terus, gak dicopot-copot. Namanya aja kacamata, bukan matanya para wali, tapi kacamata para wali. Kalau udah jadi mata kita beneran, alhamdulillah. Tapi kalau sekedar dipakai, copot, mending itu, mesti make. Yang repotnya gak pernah make. Makanya malam hari ini saya ajak semua bicara pakai kacamata para wali. Coba lihat. Orang hidup itu jalan kemana? Jalan kemana? Jalan menuju kematian. Jenengan duduk, jenengan jalan, jenengan tidur, jenengan lari mundur, tetap menuju kuburan. Betul kan? Iya. Menuju kuburan, setelah di kuburan nanti kiamat tiba, menuju mahsyar. Ujung-ujungnya itu nanti berhadapan dengan Allah. Jadi orang hidup itu mendatangi Allah. Nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Ditanya itu. Ditanya sama Allah langsung. Dalam sebuah hadis disebutkan, coba kita lihat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat tuh umat-umat nabi yang lain, perhitungan amalnya dihitung oleh malaikat. Dihitung oleh malaikat. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Jangan sampai nanti umatku keburukannya kelihatan oleh malaikat. Lapor kepada Allah, ya Allah, tolong perhitungan amal umatku, biar saya sendiri sama umat saya yang berhadapan, yang hitung-hitungan, biar yang lain gak ngerti. Maka Allah mengatakan, tidak, perhitungan amal umatmu, bahkan dirimu tidak boleh tahu, yang tahu hanya aku dengan umatmu, karena aku sayang kepada mereka. Ditutup dengan Allah berdua. Ditanya, hambaku, kenapa kamu kok gak sholat? Hambaku, kenapa kamu suka berbohong? Hambaku, yang nanya Allah, keder enggak kira-kira kita? Ya. Ini inti, hisab begitu, perhitungan ah? Perhitungan amal. Nah, itu enggak gampang, kita hidup menuju Allah. Pertanyaannya, dalam hidup di dunia ini kita menuju Allah enggak? Coba ya Bu, ya renungkan ya. Yang tadi merasa tersakiti, yang merasa tersakiti, yang dilihat Allah atau dirinya? Aku, zikirnya adalah aku, denyut jantungnya adalah aku, bahkan ketika doa, ya Allah saya disakiti, ya Allah saya didolimi, ya Allah saya dikhianati, ya Allah saya ditipu, ya Allah saya gak jelek, tapi itu rendah. Kapan coba kita gak mikir yang begitu, tapi naik mikirnya. Ditipu orang, ngomong sama dirinya, pantas saya ditipu, lawang saya sholatnya masih bolong-bolong. Udah bisa gitu belum? Seorang wali Allah, istrinya perangainya kurang baik. Bukan marah sama istrinya, dia langsung, pantas istri saya perangainya gak baik. Karena saya ini kurang mendidik diri saya, keluarga saya dalam sholat. Padahal mereka udah hebat. Maafkan saya ya Allah. Udah belum kita gini? Ya Allah maafkan saya. Tadi saya sholat zuhur. Surat pertama baca apa? Surat kedua baca apa? Gak ingat. Ngapunten. Tadi sholat zuhur, rokaat pertama baca apa? Rokaat kedua baca apa? Kalau sarapan pagi, sarapannya makan apa tadi? Ingat gak? Giliran sarapan ingat gak? Giliran sholat, suratnya ingat atau lupa? Kenapa? Karena kalau sarapan perhatian, kalau sholat tidak perhatian atau kurang perhatian. Ini betul atau betul? Bu, ibu-ibu kok tegang semua, kenapa? Hah? Mikir. Yuk, sekarang kita naikkan pandangan ya. Coba kalau orang hidupnya begini coba. Enak enggak kira-kira? Ada orang mencaci. Ngapunten ya, saya mau pakai kata-kata kasar ya. Dasar kamu itu manusia enggak punya perasaan. Enggak pernah senyum padahal juragan mesem ini. Enggak pernah senyum sama orang, pelerak-pelorok, pendelak-pendeli, suka teriak-teriak, bentak-bentak orang. Kamu tuh orang bejat, kamu orang enggak benar, diomongkan di depan semua orang. Kira-kira jengkel enggak orang kamu? Jengkel kan? Coba kalau kita jadi orang yang begini. Udah selesai, Bu. Udah selesai, Pak. Udah. Ya Allah. Itu belum seberapa. Aib saya masih lebih banyak. Nah, yuk saya mau doa. Ya Allah, semoga dosa-dosaku ini Engkau ampuni. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, semoga saya enggak punya sifat yang seperti itu lagi. Ya Allah, dan ampuni dia kalau sampai dia salah. Ya Allah, udah bisa gitu belum? Kenapa enggak bisa? Yang dilihat bukan Allah. Yang dilihat siapa? Aku. Yang dilihat siapa? Aku. Tapi coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mas Roni, tolong ambilkan buku saya yang terbaru, Rahasia Keagungan Isra Mi'raj. Ini yang enggak baca buku ini gelo, ini iklan nih. Ya, yang enggak baca buku ini gelo. Hadirin dimuliakan Allah. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidupnya Rasulullah. Rasulullah dicaci enggak? Dimaki enggak? Ditipu enggak? Dianiaya enggak? Dikhianati enggak? Dikhianati. Yang murtad-murtad itu mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah difitnah enggak? Difitnah. Rasulullah disakiti sesakit-sakitnya sampai istri beliau yang mulia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah, dikatakan selingkuh dengan seseorang. Coba bayangkan. Itu Rasulullah SAW. Pergi ke Taif, dilempari batu. Ya, pergi ke Taif, dilempari batu. Dianiaya, diseksa. Tapi coba lihat. Bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada orang-orang yang menganiaya, yang menyiksanya. Pernah enggak Rasulullah ngomong, ya Allah, mereka nyakitin aku. Mereka lempari aku, ya Allah. Mereka membeginikan aku, ya Allah. Ya Allah, hajar mereka. Pernah begitu? Tidak pernah. Tapi coba ketika Rasulullah SAW paling berat semasa hidupnya, yaitu ketika Rasulullah SAW ke Taif. Ketika Rasulullah ke Taif diantaranya. Bagaimana ketika beliau hijrah ke Taif? Saat menginginkan pertolongan atau diterima dakwahnya oleh orang-orang yang ada di Taif, saat itu Nabi Muhammad SAW justru mendapatkan balasan, bukan diterima dakwahnya, tapi Rasulullah SAW dihajar oleh orang Taif. Sepanjang jalan beliau pulang dilempari oleh batu, dicaci, dimaki dan dihina. Nah coba lihat, ketika Rasulullah SAW kondisinya seperti itu, kan Rasulullah doa. Rasulullah doa. Pernah baca doanya belum? Nih kalau di buku ini, Rahasia Keagungan Isra Mi'raj, halaman 43 doanya di situ. Coba ini jarang orang merenungkan. Saya dapat maksud dari doa ini dari ceramahnya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Masjid Jami As-Saqaf ketika bulan Muharram beberapa tahun yang silam, ketika menjelaskan perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta arhamur rahimin ila man takilni ila aduwin yatajahamuni am ila qaribin mallaktahu amri illam attakun ghadbana 'alayya fala ubali ghayra anna 'afiyataka awsa'uli a'udhu biwajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa saluha 'alayhi amru dunya wal akhirah ay yanzila bi ghadabuk aw yahulla bi sakhatuk lakal udqba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Nih coba kita pelajari sedikit nih ya, bagaimana Rasulullah SAW yang sudah mengalami semua ini, dicaci, dimaki, dianiaya, dihina, dibenci, dimusuhin, dibuang. Semua sudah dialami kan? Nah ini buat kita semua, kalau kita mengalami yang sama bagaimana? Siapa di sini yang enggak pernah ditipu tadi? Pernah. Yang enggak pernah disakiti? Pernah. Yang pernah enggak pernah dicaci? Pernah, ya kan? Enggak pernah dimaki? Pernah. Jawabannya pernah mengalami. Cuman sama enggak kita dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "Ya Allah, duhai Engkau Tuhanku, duhai Allah Tuhanku, hanya kepada-Mulah ku adukan kelemahan diriku." Aku adukan kelemahan diriku. Nabi tidak mengatakan aku adukan orang-orang yang memandang aku lemah. Tahu bedanya? Ya Allah, mereka ini mandang aku lemah. Aku ini Rasul, aku ini kekasihmu. Mereka meremehkan aku. Rasul enggak ngomong gitu. Tapi Rasul mengatakan, "Ya Allah, aku adukan diriku yang lemah ini." Artinya apa? Habib Umar bin Hafid menjelaskan, di hadapan Allah Rasulullah SAW sedih. Kenapa kok sampai beliau ditolak dakwahnya oleh orang Taif? Bukan karena mereka, tapi karena beliaunya yang lemah, yang belum mampu menyampaikan dakwah itu. Artinya Rasulullah SAW meskipun dicaci, dimaki, dihina, dilempari, dianiaya, beliau melihat, saya yang salah, ya Allah. Saya lemah ini, saya yang lemah karena kelemahan saya. Wahawani alannas, dan karena saya ini orang yang remeh di pandangan mereka, ya Allah. Andai kata saja bisa merubah mereka, enggak mandang remeh, tentu diterima dakwahnya. Jadi karena sayanya yang enggak bisa, saya yang lemah, maka seperti ini. Sama enggak dengan kita kira-kira? Beda jauh ya. Kemudian coba, duhai zat yang maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih. Sesungguhnya Engkau maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih. Kepada siapa akan Engkau serahkan diriku ini? Nanya, ya Allah, ini saya mau ditaruh di mana? Mau diserahkan siapa? Kepada musuh yang menerimaku dengan muka masam? Atau kepada orang dekat yang Engkau beri kekuasaan untuk mengalahkanku? Mau diserahkan siapa nih? Mau orang Mekah? Atau orang Taif? Atau mau dikasihkan siapa sampai saya ini, ya Allah? Menunjukkan dirinya lemah itu. Gak diterima di sana, gak diterima di sini. Tapi coba jawabannya Rasulullah apa? selama engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan semua itu. Kalau engkau enggak marah sama aku ya Allah, aku enggak peduli dengan semua itu. Ringkasnya begitu. Pertanyaan saya, selama ini kita kalau punya masalah pernah ngomong gitu enggak sama Allah? Ya Allah, hari ini saya dicaci, dimaki. Saya sadar salah saya banyak ya Allah. Sholat saya kurang benar, enggak benar. Mereka caci maki saya enggak apa-apa ya Allah. Yang penting Allah jangan marah sama saya ya. Udah gitu belum? Udah atau belum? Belum. Yang dilihat yang mana? Allahnya atau diri kita? Lah ini loh cara pandang kita yang kok dari dulu sampai sekarang segitu saja enggak naik. Coba kalau cara pandang kita naik begitu, hidupnya enak enggak? Maka kita akan pakai falsafahnya Gus Dur, gitu aja kok repot. Dicaci, dimaki, dihina, gitu aja kok repot. Dianiaya, dibuang, ditendang, diajar, gitu aja kok repot. Ditipu, difitnah, kehilangan teman-teman, gitu aja kok repot. Yang penting gak kehilangan Allah. Yang penting gak dimaki sama Allah. Yang penting gak dimurkai oleh Allah. Yang penting gak dijauhi oleh Allah. Yang penting gak dicota oleh Allah. Yang penting gak dilupakan oleh Allah. Yang penting tidak dibuang oleh Allah. Yang penting tidak diusir oleh Allah. Kalau bisa gitu enak gak? Enak. Makanya Nabi Yunus alaihi salam begitu masuk dalam perut ikan paus, cuman ngomong, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimi. Gak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Saya ini termasuk orang yang zalim. Saya yang zalim ya Allah. Engkau Tuhan beneran kalau saya yang zalim ya Allah. Engkau Tuhan beneran saya yang zalim ya Allah. Nyalahkan dirinya. Yang disalahkan adalah di dirinya. Ini hidup kita akan indah kalau kita udah fokus ngurusi hati. Nah di sini Hai Umar bin Hafid mau ngajak kita semua berpikir, ternyata akhlak itu bisa dirubah dengan satu syarat, ada kesungguhan atau tidak. Sekarang saya mau nanya, tolong dijawab jujur ya. Jujur untuk saya dan hadirin semuanya. Ini kita ini belajar bukan untuk cuman teori didengar, bukan, tapi untuk merubah diri kita. Coba dilihat, sifat malas itu di diri kita masih banyak atau sedikit? Banyak ya. Contoh-contoh ini buat saya dan hadirin semuanya, kita ini remaja. Mohon maaf. Solo Car Free Day, Karanganyar Car Free Day, Sukarjo Car Free Day, ya kan? Di mana-mana bahkan rodok desa yo Car Free Day ya, padahal di desa-desa itu memang enggak ada mobil. Mestinya bukan Car Free Day tapi Kebo Free Day gitu ya. Ya, jadi enggak ada hewan yang lewat itu. Tapi semua mulai tren seperti itu. Saya mau nanya, yang namanya alun-alun, yang namanya jalan ya, yang namanya lapangan, kalau hari Ahad subuh-subuh itu orang dari rumah masing-masing mulai keluar. Betul? Keluarnya semangat atau malas-malas? Dandan atau enggak dandan? Pol ya. Iya. Yang agamanya Islam banyak atau sedikit? Banyak. Sekarang coba tanya sama diri kita sendiri. Kalau untuk berangkat ke masjid sholat subuh ringan atau berat? Bisa paham enggak? Iya. Car Free Day ngetokke duit mungkin jajan di sana dan lain sebagainya, ke masjid enggak ngetokke duit, ganjaran pasti dapat. Karena malasnya kita, kaki kita enggak bisa kita bawa ke masjid karena kita malas. Udah enggak ke masjid, salat subuhnya berjamaah. Satu rumah, kakak, adik, paman, bibi, orang tua tinggal bareng. Urusan sholat subuh, pilih jamaah atau aku tak sholat di WC, weh, selak ngantuk, pilih yang mana? Saya gak ngomong ke masjid ini, gak ngomong ke masjid, jamaah di rumah. Jujur dijawab. Malas kita masih banyak atau sedikit? Banyak. Pertanyaan, malas itu sifat yang mulia atau hina? Ya, jelek atau baik? Mau dirubah enggak? Bisa atau gak bisa? Syaratnya satu, sungguh-sungguh. Syaratnya satu, sungguh? Sungguh. Nih, sekarang saya tantang semuanya. Ini kan sebulan lagi gak nyampe Ramadan, betul? Ramadan pasti ada terawih ya kan? Ya, ada witir ya? Ya coba, yang belum witir nanti pulang dari sini, atau jangan nunggu pulang dari sini, sebelum pulang di tempat ini, sholat witir. Perang sama malasnya. Ayo, berani gak? Coba pikir nih. Mulai latihan witir nih, mulai malam hari ini. Jangan nunggu besok-besok. Malam ini, witir. Besok, witir. Lusa, witir. Ngelawan mah, males. Beratnya apa? 3 rakaat. Beratnya adalah kesuen urip karo males. Karena kita udah bersahabat dengan rasa males, terlampau lah lama. Ini contoh males. Yang kedua, sifat kita yang mudah tersinggung. Manusia nih manusia, mudah tersinggung gak? Manusia kalau kecentok sama orang lain, mudah tersinggung gak? Ya, kira-kira enak atau gak enak itu? Orang yang mudah tersinggung itu enak atau gak enak? Gak enak. Mau dirubah gak? Sungguh-sungguh bisa. Sungguh-sungguh bisa. Wajah yang perengutan, kira-kira enak gak dilihat? Jenengan yang suka merengut, jangan nyuruh orang lain lihat. Coba ambil kaca, ngoco. Lihat wajah Anda yang merenguti diri Anda sendiri. Wajah kita yang merenguti diri kita sendiri. Cemberut pada diri kita sendiri. Enak atau enggak enak? Enggak enak kan? Anak saya itu kok lagi cemberut ya. Yang kecil kok lagi cemberut. Saya bilang, yo ngoco, cemberut gitu. Langsung dia malu-malu mesem gitu ya. Kenapa? Ngerti? Elek awak gono. Apa? Merengut itu aja jelek. Nah, kita tahu orang lain merengut enggak enak. Kita mengerut juga enggak enak. Nah, kalau kita pengen enggak merengut, caranya satu. Sungguh-sungguh. Mau sungguh-sungguh menjadikan dirinya calon penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga apa? Murah, senyum. Ciri-ciri penghuni surga murah, senyum. Jadi yang perengutan mohon maaf, Anda gak masuk kategori. Gak masuk kategori. Berarti kita harus jadi orang yang murah, senyum. Nah sekarang saya tantang. Mulai malam hari ini, di majelis ini. Jangan nunggu keluar nanti, jangan nunggu nanti. Sekarang di majelis ini, latihan mesem. Siap atau gak siap? Nah, ayo mesem. Enak kan? Ternyata mesem enak atau enggak enak? Enak. Coba Anda mesti malu-malu. Aku mesem. Ya malu. Sama gayanya malu-malu. Tolong di syuting Mas Roni. Ya, Mas Roni di syuting itu. Lihat. Ini kebiasaan semua bisa dirubah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah pasti bisa. Nah, tip. Ya. Alhamdulillah ini jam 9:30 kurang 5 menit. Ya sebentar lagi selesai. Nih begini, ada yang nanya, Bib, susah tuh Bib. Caranya gimana ya biar gampang? Susah, caranya biar gampang bagaimana? Mau enggak saya kasih tahu caranya? Betul mau. Beneran mau Bu. Ibu jadi orang dermawan mau Bu. Besok gak ke pasar, gak ngenyang-ngenyang lagi, mau? Mau, Bu? Bapak murah senyum, mau gak, Pak? Mau, jadi gak pernah merengut lagi sama Ibu, mau? Ya, kan kalau merengut Ibu enak atau Pak, rotok ayam gitu kan? Nah, gak merengut lagi sama Ibu, adanya cuma senyum gitu, dikeplak ya mesem gitu, Pak. Mau ngerubah diri kita biar jadi lebih baik? Jawabannya sederhana, bukan jadi lebih baik. Mau enggak ngerubah diri kita kalau di sawang Allah biar apa? Mau enggak? Saya mau nanya, Allah kalau melihat nanti, besok, lusa, atau setiap saat? Setiap saat. Jadi kalau kita telat merubahnya, kira-kira hidup kita enak atau enggak enak? Enggak enak kan? Kalau kita rubah dari sekarang, berarti dipandang Allah langsung enak, langsung baik. Kita bahagia atau enggak bahagia? Kita bahagia. Bayangkan manusia disawang sama Allah, Allahnya senang. Malaikat senang enggak? Kalau malaikat senang, makhluk Allah ini senang enggak? Senang. Kalau udah begitu hidupnya enak atau enggak enak? Enak. Satu cara yaitu berubah. Tapi caranya berubah bagaimana? Karena seringkali orang mengatakan, "Bib, saya tuh udah pengen sholat, tapi kok yuangil mentu yo." Kan gitu. Caranya gampang. Golek konco. Cari teman. Ya cari teman. Teman kalau mau latihan mesem, golek teman, konco, janjian. Awake dhewe telung sasi latihan mesem. Gimana caranya? Jangan kumpul sama orang-orang yang merengut. Kalau kumpulnya sama orang-orang yang merengut, nanti hasilnya perengutan. Kumpul sama orang-orang yang suka mesem. Contoh saya misalnya, Pas pengajian otomatis saya mesem. Terus tuntutan tugas, ini saya ngajar ini latihan mesem. Saya nanya, saya mesem atau gak mesem ini? Saya gak ngerti, mesem atau gak mesem. Sambil ceramah ini senyum atau gak senyum? Senyum, ini latihan, ini latihan mesem. Mujahadah. Gak boleh merengut, latihan mesem. Terus latihan mesem. Saya latihan dari mulai SMP sampai sekarang gak rampung-rampung. Latihan terus gitu ya. Sampai biar jadi akhlak. Akhlaknya itu mesem, senyum. Biar bisa jadi akhlak, senyum. Nah termasuk diantaranya, kalau kita malas. Malas ini kan penyakit. Biar gak malas caranya bagaimana? Buat teman. Teman. Ya pertemanan. Contoh. Teman sholat isya berjamaah. Ya kan? Pulang. Kita janjian ya, isya jamaah. Ya. Itu nanti semangat. Karena ada yang jawil, ya kan? Kalau nanti sampai enggak jamaah izin. Nanti latihan dulu begitu. Memang caranya demikian. Lingkungannya dibuat demikian seperti itu. Terus ngaji. Saya mau nanya tolong dijawab jujur. Bu, Dokter Herman saya ini punya tips bagus untuk anak-anak. Pak dokter, tolong dijawab jujur ya. Ini rahasia jenengan. Saya buka di umum untuk pelajaran enggak apa toh? Ya, silakan ditiru ya. Anak jenengan kalau mau minta duit caranya bagaimana? Ya untuk anak saya itu saya beri iming-iming duit aja gitu. Kalau dia sudah baca satu lembar, nanti opahnya sekian. Nah. Ya terus saya suruh ngapakan Yasin aja. Ini berlomba. Jadi satu rumah itu perlombaan. Papai, mamai, anak-anak gitu. Anak hafal, nanti hafal 2 juta. Gitu. Mana? Mamai menang apa kalah? Kalah. Sing menang anak saya pertama. Anak pertama, alhamdulillah sudah hafal. Saya juga alhamdulillah sudah hafal. Ya tak? Jadi. Nah, hanya untuk merangsang enggak, Pak? Coba dengan rangsangan uang 2 juta itu bisa hafal loh. Oh, ternyata bisa, Pak. Satu lembar 1.000. 1.000. Ya, anaknya kalau mau minta uang 100.000 syaratnya ngaji satu lembar 100.000. Mau punya uang 2 juta, hafalkan Yasin, saya bayar 2 juta. Kira-kira malasnya hilang atau enggak hilang? Hah? Malasnya hilang atau enggak hilang? Hilang loh. Nah, jenengan buat tim yang begitu. Buat anak-anak kita. Buat anak-anak kita. Mau 100 ribu? Mau. Ngaji 1 juz, jangan sak lembar. Bangkrut. Bukan, enggak bangkrut. Itu mikirnya orang-orang yang pelit. Wah ini 1 lembar 100 ribu. Berarti 1 juz itu 9 lembar. Berarti 900, kalau yang 9 lembar. Kalau yang 10 lembar berarti 1 juta, 1 juz 10 juta. Waduh, hitung-hitungan ini. Kalau satu hari dia baca 5 juz berarti 5 juta. Ini bangkrut, ini cara berpikirnya orang-orang pelit. Kalau orang-orang yang yakin sama Allah lain, saya mau muliakan Al-Quran ya Allah. Saya mau didik anak saya cinta Al-Quran. Saya akan kasih uang berapapun itu kecil dibandingkan Al-Quran yang dia baca. Karena kalau anak saya baca Al-Quran, anak saya dapat pahala, saya juga pasti dapat pahala. Saya dapat pahala dari bacaan anak saya, 1 juta itu kecil. 1 juta itu murah. Kalau ada orang seperti itu, kira-kira rezekinya digerojok enggak sama Allah? Makanya beliau pasiennya banyak. Tahu enggak rahasianya? Semangat ya, nyemangati diri, nyilangkan malas itu dengan sungguh-sungguh. Biar kita enggak malas caranya bagaimana. Ini contoh dulu teman saya begini. Ngomong sama nafsunya. Mau tahajud, mau bangun malam? Iya. Kalau kamu bangun malam, jangan khawatir. Besok pagi kamu makan di rumah makan yang paling enak. Ini ngomong sama dirinya sendiri, kalau besok pagi kamu bisa tahajud malam ini, maka besok pagi kamu saya ajak sarapan di tempat yang paling enak. Nafsunya dijak tawar-menawar. Dijak tawar-menawar. Ini kira-kira pernah enggak kita ngobrol gitu sama nafsunya? Belum. Belum kan? Nah, coba dilatih. Orang dulu begitu. Untuk menghilangkan malas ini, nafsu itu diajak. Karena yang buat semangat, buat malas itu nafsu. Ya, nafsu. Kalau udah kita bisa dialog dengan nafsu kita, nafsu bisa diajak ngobrol, enak. Ya akhirnya nanti gampang semangat. Nih teman-teman yang pengajian sama saya itu, semangatnya ikut pengajian diantaranya wisata kuliner. Mas Roni dan kawan-kawan. Kalau semangat sama saya itu diantara semangatnya, mereka semangat pengajian, tapi salah satu semangat yang nambah semangat, wisata kuliner. Bar ceramah mesti mangan-mangan. Habis ceramah pasti makan. Ya karena ustadznya doyan. Kok terus begitu? Ustadznya lagi yang kena gitu ya. Jadi gitu. Ini untuk apa namanya? Apa ngalahkan nafsu ki? Kita harus bisa nih ngatur nafsu. Jangan sampai kita disetir terus. Nafsunya kita setir. Ajak tawar menawar. Semangati. Gimana caranya mau ngaji? Nah coba kita lihat. Lihat diri kita sendiri nih. Mohon maaf. Umumnya kita. Dari mulai Ramadan yang lalu sampai Ramadan ini. Ini kan udah Syakban ini. Khatam Al-Qur'annya udah berapa kali? Bu. Coba dijawab, Bu, udah khatam berapa kali? Ibu. Khatamnya berapa kali? Bapak-bapak khatam berapa kali? Tolong dijawab berapa kali, Pak? Ya, sekarang saya mau ngajak hitung-hitungan, boleh? Hitung-hitungan ya. Al-Quran. Ambil yang 1 juz 10 lembar ya Pak Dokter ya. Ada macam-macam kan. Ambil yang 1 juz 10 lembar. Jenengan beli Al-Quran. Yang Al-Qurannya 1 juz 10 lembar. Saya mau nanya. Satu hari sholat berapa kali? 5 waktu. Kalau 10 lembar dibagi 5. Jadinya berapa lembar? 2 lembar. 2 lembar kalau dibagi 2, 1 sebelum sholat, 1 setelah sholat. Kira-kira berat atau ringan? Baca sak lembar. Cuman 1 lembar. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Mudah atau susah? Seharusnya mudah atau susah? Kenapa jadi susah? Karena gak pernah mikir, gak pernah nyemangati. Nih, 1 hari... 5 kali sholat, 1 kali sholat 2 lembar. Berarti kalau sholatnya 5 kali, 1 hari 10 lembar. Kalau 1 hari 10 lembar, berarti 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan khatam. Gampang atau susah nih? Gampang toh sebetulnya? Gampang. Lebih gampang lagi. Ustaz, saya sholatnya 1 hari gak 5 kali kok. Nah terus saya ada duha juga Ustaz. Wah ini keren. Ada duha. Udah. Ada apa lagi? Saya ada tahajud Ustaz. Wah lebih gampang lagi nih. Ada tahajud, ada duha. Yang tahajud gak usah repot-repot. Beli Al-Quran yang gede. Beli Al-Quran yang besar. Taruh di depan. Jadi sholat tahajudnya baca ayat-ayat Al-Quran. Iya. Jadi kalau tahajudnya itu 8 rakaat, 1 rakaat 1 halaman, berarti 8 rakaat dapat 4 lembar. Kurangnya 6 lembar. Berarti setiap sholat wajib itu cukup bacanya 1 lembar. Sisa yang 1 lembar habis sholat duha. Selesai. Gampang atau susah? Kenapa jadi susah? Karena males. Nah, mau berubah atau enggak mau berubah? Mau, mulai malam ini, jangan nunda besok. Pulang dari sini, tolong Al-Qur'annya dibersihkan dari debu-debu. Ya, tolong ya. Kesian tuh Al-Qur'an dan manggil-manggil. Mas, baca saya mas. Sentuh saya mas, tolong mas, gitu ya. Pegang Al-Qur'annya, wudhu. Sentuh, ya, bersihkan dari debu, buka. Walaupun cuma 1 ayat, pulang dari sini, jangan ditunda. Kecuali yang berhalangan. Yang berhalangan bagaimana? Cari kaset MP3 atau apa. Kalau gak boleh bacakan orang berhalangan, haid, nifas, dengarkan Al-Quran. Walaupun cuma 5 menit, dengarkan. untuk apa? Hei setan, hei nafsu, mulai malam hari ini tidak ada kata malas untuk baca Al-Quran. Berani begitu atau enggak begitu? Ngomong-ngomong nih tentang Al-Quran, Ar-Raudhah punya program Al-Quran Ramadan. Kapan program itu dicanangkan? Baru saja. Baru saja kapan? Ya sekarang ini. Ya. Al-Quran Ramadan. Program Al-Quran Ramadan. Insya Allah nanti di sini, kalau untuk ibu-ibu yang mau ikut ada. Nanti akan saya umumkan kalau udah fix. Tapi untuk bapak-bapak yang mau ikut program Al-Quran, apa namanya? Ramadan. Saya akan buat tim di sini. Tim Tadarus Al-Quran. Satu hari minimal 10 juz. Satu hari minimal 10 juz. Berarti 3 hari sekali khatam. Caranya bagaimana, Bib? Oh, gampang. Satu juz isinya 10 lembar. Berarti satu juz digarap 10 orang. Saya cari 100 orang dibentuk 10 halaqah, halaqah 1 baca juz 1, halaqah 2 baca juz 2, halaqah 3 baca juz 3, halaqah 4 baca juz 4, halaqah 5 baca juz 5. Itu akan saya terapkan seusai pengajian selama Ramadan. Yang mau ikut malam ini daftar. Barang-barang di sini, ngumpuk di sini, mungkin ada yang di taman sana, di sini. Tadarus Al-Qur'an. Dari 10 orang itu nanti ada satu yang memang bacanya udah bagus, itu yang jadi pak lurahnya ya. Tok salah gitu. Kurang panjang. Ini begini, bacaannya begini. Bayangkan ya, kalau begitu kira-kira enak enggak? Enak. Mau atau enggak mau? Mau. Silahkan jenengan gitu, ganjaran biar saya yang ambil. Bib, jauh Bib rumahnya. Ini ide. Buat di kampungnya, di desanya. Buat di masyarakatnya, di RT-nya, di RW-nya. Buat. Kenapa enggak bisa? Satu hari 10 juz cari 100 orang repot. Ya udah, satu hari 5 juz. Cari 50 orang. Satu orang baca satu lembar. Enggak capek kan satu lembar? Enggak capek. Waktunya berapa? Ternyata kalau punya 50 orang bisa baca 5 juz, waktunya cuma 30 sampai 40 menit. 30-40 menit dapat 10 juz atau 5 juz tergantung timnya. 3 hari sekali khatam. Apalagi dapat 300 orang ya. Tiap hari khatam. Dan digilir diganti. 3 hari sekali khatam itu diganti. Yang tadinya biasa baca juz 1 itu kan ya, diganti besok dia baca juz 2. Dioplos sehingga nanti berjalan 1 bulan, maka tiap orang akan baca ya, juz yang berbeda beda sehingga keluar dari Ramadan mahir membaca Al-Qur'an. Tertarik atau enggak tertarik? Tertarik. Silakan yang mendengarkan dimanapun Anda berada, yang nonton dimanapun Anda berada, buat ini program Al-Qur'an Ramadan. Ya, Al-Qur'an Ramadan. Karena Syahrul Mubarak itu Syahrul Al-Qur'an, Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Nah, ini termasuk cara kita bisa merubah akhlak. Sungguh-sungguh. Nah kalau sendiri susah. Makanya harus kerjasama. Dengan kerjasama bisa menundukkan nafsu. Kalau sendiri itu repot. Makanya lihat ya. Ini terakhir. Setelah itu kita tanya jawab. Mas Sidik tolong yang mau kirim SMS dikasih nomornya sekarang Mas Sidik. Silahkan Mas Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para pendengar Al-Hidayah FM, dimanapun Anda berada di malam hari ini, yang mau bertanya silahkan melalui SMS di 083-865-430-777. Diulangi di 083-865-430-777. Dan sekali lagi di 083-865-430-777. Terima kasih. Ya. Sampai di mana tadi? Hah? Program Al-Quran. Satu hari diupayakan 10 juz. Ya, satu hari 10 juz. Nah ini Terakhir, saya pengen ngajak semuanya untuk merenung ya, untuk merenung. Kira-kira umurnya jenengan dan saya tinggal berapa lama? Kira-kira. Enggak tahu. Berarti nanti meninggal bisa enggak? Bisa. Mau? Jangan kan begitu. Tapi jenengan bilang jangan, kira-kira itu bisa merubah keputusan enggak? Enggak bisa. Kalau udah ketok palu besok atau nanti, ya nah, nanti. Besok ya be, besok. Nah saya mau nanya, jenengan mau berubahnya kapan? Saya mau berubahnya kapan? Saya mau berubahnya kapan? Kita mau berubahnya kapan? Besok? Mau mulai ngajinya kapan? Sekarang ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم بل الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله العظيم. Sudah mulai ngaji belum nih? Nanti sampai di rumah lanjutkan. Ya kan? Sudah apa nih? Sudah mulai ngaji. Sampai di rumah, lanjutkan. Lebih cepat, lebih baik. Ya, dan itu keinginan masyarakat Indonesia. Keinginan orang banyak seperti itu. Saya mau cerita dikit boleh ya. Beberapa tahun silam, saya lihat di televisi Uni Emirat Arab UEA, di hari parabola. Itu kalau Ramadan, makanya sekarang saya pasang parabola di rumah sini. Karena kalau Ramadan banyak channel-channel dari TV-TV Qatar, Abu Dhabi. Itu ceramah-ceramah agamanya bagus sekali. Kegiatan Islamnya Ramadan nyenengke gitu ya. Indah. Di situ ada diskusi tentang upaya untuk menghafal Al-Quran. Tahu enggak programnya rajanya? Karena semangat pengen rakyatnya itu hafal Al-Quran. Sampai rajanya ngomong begini, Uni Emirat Arab itu. Siapapun yang dipenjara kemudian menghafalkan Al-Quran di penjara dan dia bisa hafal Al-Quran, bebas dari semua tuduhan, bebas dari penjara dengan nama baik yang dipulihkan. Cakep gak? Jadi di penjara dibuat tahfidz Al-Quran, semua penjara dibuat tahfidz Al-Quran, yang mau ngapalkan ngapalkan. Dan nanti kalau ternyata gak bisa hafal 30 juz akan dapat masa kekurangan ya, ngurangi apa tahanan tuh ya, remisi ya. Mendapatkan remisi sebanyak juz yang dia hafal. Keren atau enggak keren? Coba nih, kalau ini diterapkan di negara kita tercinta, untuk muslimin yang mau remisi apalin Al-Qur'an. Siapa hafal satu juz kurang tahanannya sekian bulan. Misal begitu ya. Misal seperti itu. Kira-kira kalau tiap hari ngapalkan Al-Qur'an, kira-kira berubah enggak halnya itu? Insya Allah berubah. Komunitasnya udah berubah. Dia kumpul dengan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Akan cinta sama Al-Quran. Keluar dari penjara akan kumpul dengan orang-orang yang hafal Al-Quran. Di rutan udah ada itu. Rutan Solo nih. Ya, programnya Ustaz Yusuf Mansur yang dikelola diantaranya Ibu Syekh Wal Afiyah. Itu juga sebagai salah satu guru yang ngajar di sana. Yang hafal Waqi'ah udah banyak itu. Napi-napi perempuan yang hafal Waqi'ah itu udah banyak. Mereka tuh solawat nariyah tuh hafal. Napi-napi itu apa selawat nariyah? Jenengan lan kula apal mboten? Karena ada kesungguhan itu apal itu. Karena ada kesungguhan. Nah ini kita akan malu kalau sampai kita enggak seperti itu. Lah gimana caranya biar bisa? Harus ada upaya bersama-sama. Kalau sendiri susah. Sendiri susah. Ini contoh, coba lihat. Ramadan. Kita kalau sholat ke masjid enteng atau berat? Ramadan. Enteng. Sholat terawih ringan atau berat? Ringan, ya kan? Ringan. Coba salah satu, kita gak bicara itu bulan rahmat, itu bulan berkah, setan di penjara, ya. Setan di penjara nyatanya manusia juga masih maksiat, karena manusia nafsunya udah dididik setan selama 11 bulan, ya kan? Setannya di penjara, nafsunya lebih dari setan. Bahkan setan menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk ujian. Mana muridku yang lulus, mana muridku yang gagal. Yang malam hari raya langsung naik motor goncengan sama cewek yang bukan istri, yang bukan mahramnya, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi sama cewek yang bukan mahramnya, yang haram, kemudian pelukan, termasuk muridnya setan yang lulus. Ya kan? Nah, kenapa jadi ringan? Coba dilihat. Karena di bulan Ramadan ada kebersamaan. Betul enggak? Yuk terawih, itu menasional, mendunia. Yuk terawih. Jadi orang itu terbawa, yuk terawih. Ringan. Yuk buka bersama, sahur, ke masjid, yuk subuh, yuk kuliah Ahad pagi, yuk. Kuliah Senin pagi, yuk kuliah Selasa pagi, yuk kuliah subuh. Hasilnya berat atau ringan? Jadinya ringan, kebersamaan. Nah, jadikan kebersamaan itu ada di rumah tangga kita masing-masing. Ya, Beb, saya tugas di luar kota, istri saya di Solo, saya ada di Jakarta. Zaman sekarang kan zaman teknologi, handphone ada ya. Mau tadarus sama istrinya gak usah repot, pasang headset, buka Al-Quran di rumah, satu pegang headset. Bismillahirrahmanirrahim, semak-semakan, bisa gak? Bisa. Bahkan ini banyak itu yang namanya apa tuh, dari macam-macam ya, ada Telkom, ada Indosat ya kan, itu dibuat langsung telepon orang 3, orang 4, bisa enggak? Bisa kan ngobrol bareng, bisa kan? Bisa. Jadi tadarus by phone bisa enggak? Bisa. Jenengan di rumah masing-masing tinggal buat grup ya kan, buat kelompok, yuk tadarus by phone pakai telepon. Wah, ngaji asyik. Udah cukup jelas. Nah, waktunya udah habis. Nanti Jumat lagi, Jumat depan adalah Jumat loh Legi, insya Allah nanti Jumat Legi itu kan sudah setelah Nisfu Sya'ban. Nah, kita akan membahas buku ini masih sambil saya sisipkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Mas Idik, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Untuk yang bertanya di malam hari ini di line SMS yang pertama, Habib. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, ibu saya tidak mau menghargai bagaimana saya sekolah. Beliau sering menyepelekan apa yang saya kerjakan. Itu membuat saya malas untuk melakukan sesuatu dan mutung. Bagaimana saya harus menyikapi beliau? Syukran Habib, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu saya, kata beliau, kurang menghargai apa yang saya kerjakan. Sekolah diantaranya. Akhirnya anaknya jadi mutung nih, si anak nanya. Ya kan? Terus gimana sikap saya? Gampang, tadi udah diajari ya. Lihat Allah. Lihat Allah. Aku kan yang baik semaksimal mungkin. Belum dihargai ibu, gak apa-apa. Jangan marah sama ibu, nanti gak dihargai sama Allah. Ya, mutung sama ibu, nanti gak dihargai sama Allah. Lebih parah. Ya, lebih apa? Lebih parah. Ya udah, ibunya belum bisa menghargai, terima itu, nyantai aja. Bu, cari senangnya ibu semaksimal mungkin sebisanya dengan santai. Enggak usah sampai ati digowo-gowo. Loro-loro iki aku tak bilani ngene-ngene, tak bilani ngene iki. Mbokku cek kowe ngene. Mboke ya jawab, "Loro-loro aku tak bilani meteng sangang sasi." Entek gedhe kaya ngene, kan repot nanti. Kalau hitung-hitungan seperti itu, ya, singkatnya begitu. Silakan Mas Idik lanjutnya. Selanjutnya Habib, ini dari 227 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mbak Muji di Imogiri Bantul mau bertanya, bagaimana cara menjalankan kebaikan dengan istiqomah karena sulit menjalankannya, dan bagaimana cara menjaga niatnya. Atas jawabannya, syukron Habib, wassalamualaikum. Cara menjaga kebaikan agar bisa istiqomah karena sulit menjaganya. Caranya sudah saya sebutkan tadi. Buat tim kebersamaan. Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, ayahanda dari Sahibul Maulid Simtuduran Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ayahnya Habib Muhammad bin Hussein itu mufti Mekah dulu. Beliau membuat surat perjanjian dengan dua temannya, jadi bertiga. Kami yang bertanda tangan di bawah ini berjanji untuk begini, begini, begini, begini, begini. Itu tim amal soleh. Akan begini, akan ngamalkan ini, akan amalkan ini. Saling mengingatkan. Jadi buat janjian berapa orang untuk jalankan itu terus. itu nanti bisa membuat kita istiqomah. Ketika malasnya datang, yang satu akan dorong. Yang dua malas, yang satu akan dorong. Terus akan seperti itu, jadi bisa istiqomah. Nah, kalau ternyata kita jalan sendiri, memang itu godaannya sangat berat. Makanya orang dianjurkan suruh kumpul terus kan? Sholat Jumat, sholat berjamaah, majlis ilmu, biar semangatnya terus terpupuk. Satu lagi Mas Sidik. Kemudian ada yang menanyakan tentang program Al-Quran Ramadan, Habib. Iya. Kalau buat yang belum bisa membaca Al-Quran atau belum lancar, ada enggak programnya begitu? Iya, termasuk tadi yang belum bisa baca atau yang bacanya belum lancar, silakan ikut saja, duduk di situ dengarkan. Ya, duduk dengarkan, pegang Al-Qurannya, mudeng enggak mudeng pegang dulu. Ya kan? Nanti insya Allah kalau ada yang mau belajar baca Al-Quran, termasuk di bulan Ramadan itu akan saya carikan satu yang ngurusi belajar dari alif, ba, ta sampai bisa ngaji. Pokoknya Ramadan satu bulan kita mau belajar ngaji setelah pengajian. Duduk nyantai, yang makan kacang sambil belajar ngaji Al-Quran. Tanpa mic, tanpa speaker, suara Al-Quran murni dari mulut kita. Cukup jelas ya? InsyaAllah demikian. Nah, bagi yang pengen ikut program itu Ramadan, jadi biar kita bisa buat timnya ya. Nanti tolong Mas Roni siapkan kertas di depan. Kertas di depan, HVS sama pulpennya, masing-masing mencatatkan nama, kemudian nomor handphone ya, serta usia, nama, nomor handphone, usia. Nah, nanti kita akan, yang sudah mau seperti itu mau ikut, biar bisa kita buat kelompoknya ya, kelompoknya, sehingga Ramadan nanti bisa langsung jalan. Semangat ya ini untuk ngaji ini. Atau perlu Habibnya ngomong, siapa yang ngaji satu lembar, satu rupiah? Kalau ngajinya sama Dr. Hermansa, satu lembar, 1.000 loh ya. Tapi jenengan harus jadi anaknya dulu. Ya, begitu ya insya Allah ya. Nah, ini ada yang pengumuman-pengumuman. Hadirilah pengajian Akbar, Lumbung Kerep Berzikir dan Bersolawat. Pembicara Novel bin Muhammad Al-Idrus dari Solo. Hari Sabtu malam Minggu tanggal 30 Juni 2012 jam 7:30 sampai selesai. Lapangan Bakti Asda Lumbung Kerep Wonosari Kabupaten Klaten dimeriahkan Hadhrah Ababul Mustofa Boyolali. Atas kedatangan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian Sadran Masal. Nah, ini Sadran Masal. Hadirilah pengajian dan renungan masal akan kematian. Mengeri ini. Ya, hadirlah pengajian dan renungan masal akan kematian. Insyaallah akan kami laksanakan pada hari Sabtu 14 Juli 2012 jam 7:30. Tempat jalan masuk Kampung Kenteng bersama Habib Syarif Mulahela, Ustaz Jarwadi Jenderal dimeriahkan Hadroh HM Al Kautsar. Kemudian hadirilah pengajian Akbar Zikir dan Solawat bersama Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam rangka Tasyakuran hari Ahad 8 Juli 2012 jam 7:30 sampai selesai. Tempat rumah Bapak Budi atau dan Duani Dukuh Ngablak RT RW 1 11 Joho Mojolaban Sukarjo, perempatan Koramil Mojolaban lurus ke timur. Ya, insyaallah ini 8 Juli, jadi nanti Jumat depan akan kita umumkan lagi. Yang 8 Juli ini wajib datang semua nih. Ini saya yang anggota Ar-Raudhah ya, saya wajibkan datang, tapi wajibnya wajib sunnah, bukan wajib beneran gitu, bukan. Artinya saya sangat perhatian sama ini. Ini Pak Budi ada di pojok tuh beliau nih ya. Ya, insyaallah tanggal 8 Juli ya. Ingat-ingat saja tempatnya Dukuh Ngablak, Joho Mojolaban, perempatan Koramil Mojolaban lurus ke timur. Yang bingung kumpul saja di Raudhah sini, berangkat bareng-bareng. Ya, kumpul di Raudhah berangkat bareng-bareng. Ini wajib didukung nih. Wajib didukung. Jadi biar ahlu sunnah wal jamaah semarak di sana. Semarak di sana. Kemudian mohon kehadiran para jamaah dalam acara pengajian Akbar berzikir dan bersolawat bersama Masjid Zikir dan Solawat Jamurah Surakarta. Kemudian Habib Soleh Al Jufri pengasuh pondok pesantren Darul Mustofa Karanganyar dimeriahkan qasidah dan salat fatahillah Sedah Romo Kartosuro. Temanya sucikan jiwa, bersihkan hati dan jernihkan pikiran, tebarkan kasih sayang dan kedamaian. Jam 3 sore sampai jam 5. Itu hadrohnya ya, katanya ya. Karena waktunya di sini hari Sabtu 30 Juni Ba'dal Isya, tempat Sanggrahan Joho Sukoharjo, batas kota Sukoharjo ke barat 1 km. Hadiri dan ikuti GP Ansor bersolawat bersama sebuah lembaga ya, dan pelantikan GP Ansor serta Banser PAC Polan Harjo masa bakti 2012 sampai 2015. Hari Ahad Legi 1 Juli jam 7 malam, tempat Suruh Karanglo Polan Harjo bersama Dr. Des Gaji Mukhlis Hudaf dan Habib Fahmi Asyikaf, dimudahkan Hadroh Jamaro Klaten. Ini sama ya. Nah, itu pengumumannya. Kemudian tadi ada satu lagi, pengajian akbar Majelis Maulid Nabi Simtu Duror bersama para habaib dan MDS Al-Hidayah, pembicara Gaji Abdullah Sa'ad, pengabdi usuh Ponpes Al-Insaf Mojosongo Solo. Harinya sama dengan pengajian di sini, Jumat malam Sabtu Pahing jam 7:30 pada Isya 6 Juli 2012. Monggo yang mau datang di sini boleh, di sana juga boleh. Kemudian permohonan doa, mohon doa kesembuhan untuk Bapak Darmo Suwiryo ya, yang berada di Madu Asri Tasik Madu, dan juga untuk Bapak Wagio serta untuk Ibu Siti Aminah Wardatul Lutfiah Zahratul Farahlia Faraha dan yang lain yang sedang melaksanakan tes semaan Al-Quran, juga untuk Siska Nujumul Laili yang sedang sakit dan Mudzalifah yang sedang sakit, dan juga doa mohon kesembuhan untuk Bapak Sutardi Darto Mulyono serta untuk Bapak Lutfi Ngadimin serta untuk Bapak Sumanto Musreh dan Ibu Hajah Soharni yang sedang sakit, dan juga untuk saya, untuk hadirin semuanya yang sedang kurang sehat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada kita semua dan kepada yang disebutkan. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.